إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين سيدنا جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله إن شاء الله تعالى sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lihat dalam ayat ini kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di fungsi utama puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas hamba-hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan merupakan modal yang sangat besar yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar ia meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dapatkan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian Allah memerintahkan dan melarang, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan sekali-kali kalian mati, meninggal dunia, kecuali kalian dalam beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian furqan. Allah berikan kepada kalian al-furqan. Apa itu al-furqan? Al-furqan adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan mana yang sunnah dan mana yang bidah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum." Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. "Wa yaghfir lakum," dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. "Wallahu dzul fadlil 'adzim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini dibutuhkan oleh seorang hamba di dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam menuntut ilmu, seorang hamba membutuhkan takwa. Tanpa ketakwaan, maka sulit bagi dirinya untuk meraih ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada kalian ilmu. Kita lihat riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tatkala beliau berkata, syakawtu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' Ibnu Jarrah, murid guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka ia mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Waqala lam, dan ia berkata, ketahuilah bahwasanya sungguhnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah, ilmu tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Juga wari dari beliau rahimahullahu taala, ista'in 'alal hifdh bi qillati dhunub. Kata Waqi' bin Jarrah mengatakan, mintalah bantuan atas hafalan kalian. Hafalan yang kalian hafal itu dengan kurangnya, mengurangi dosa-dosa. Dan juga beliau mengatakan, tarkul ma'asi 'aunun 'alal hifdh. Meninggalkan maksiat itu merupakan penolong, membantu atas hafalan. Orang-orang yang menghafal, maka hendaknya dia meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat-maksiat. Dengan meninggalkan maksiat tersebut, insyaallah taala hafalannya akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam mencari rezeki. Demikian pula dalam menghadapi segala problematika rumah tangga atau problematika kehidupan, maka seorang hamba membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari seluruh permasalahannya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki, memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seluruh urusannya. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Ini dirasakan oleh mereka-mereka yang berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan rasakan hal tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat maksiat, maka mereka tidak akan merasakan hal tersebut. Ini dirasakan hanyalah oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepada hamba-hambanya tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, mereka bertakwa, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan bagi mereka, berikan bagi mereka al-barakat, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan hal tersebut. Maka kami menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna lil muttaqina mafaza." Hada'iqa wa a'naba, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazan, kemenangan. Hada'iqa wa a'naba, dan bagi mereka kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'iba athraba, dan bagi mereka gadis-gadis yang sebaya dengan mereka nanti di surga. Ini dipersiapkan untuk siapa? Dipersiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an tentang surga, maka ditutup dengan u'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال المسلمين صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى كتقوان. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Bekal yang terbaik untuk seorang hamba yang dia bawa nanti menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Tidak ada yang kita bawa nanti ketika meninggal. Tidak harta, tidak pangkat, tidak jabatan, tidak pula ilmu. Akan tetapi yang kita bawa adalah ketakwaan kepada Allah. Amalan yang kita kerjakan berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar kita akan masuk dalam bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Ramadan. Kita menghormati bulan Ramadan, kita agungkan bulan Ramadan dengan cara kita mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri dari ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang baik akhlaknya. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Ittaqillaha aitsuma kunta wa'tbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah, dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka segeralah kita bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia orang lain. Pergaulilah manusia, pergaulilah sama kita bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang terpuji. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang paling banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Lihat betapa banyak orang-orang yang merusak hubungannya antara sesama manusia disebabkan karena mulutnya. Kurang ajar, tidak hormat kepada orang lain, tidak santun kepada orang lain, mereka tidak mau menghormati orang-orang yang berada di atas mereka. Betapa banyak mereka-mereka yang menyandang ilmu, atau mereka-mereka yang mengatakan diri mereka adalah penuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik, tidak menghormati orang lain, sombong dengan dirinya, sombong dengan apa yang ada pada dirinya, padahal apa yang dimiliki itu semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kalau kesombongan ini terhadap orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan, orang-orang yang mengajarkan kepada kita agama, yang menunjuki kita ke jalan yang lurus, menunjuki kita kepada tauhid, mengajarkan kepada kita sunnah. Tapi dengan beraninya kita, dengan mulut ini, kita mencaci dan mencerca mereka. Disebabkan apa? Disebabkan perkara yang kita sendiri tidak tahu apa asal usulnya, hanya sekadar ikut-ikutan. Fulan begini, dia juga ikut seperti itu, mengatakan begini dan begitu, padahal dia belum cross check, belum periksa lagi apa sebenarnya yang terjadi, hanya ikut-ikutan. Ini berbahaya kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Wajib bagi kita untuk memenuhi hak-hak mereka terhadap kita. Dan janganlah kita menyombongkan diri terhadap mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di khutbah ini, khatib menutup dengan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertakwalah kalian kepada Allah, berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan agama, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkuru idh kuntum a'dan fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah tatkala kalian bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati-hati di antara kalian. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian berada di jurang neraka dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Kisah ini Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang Yahudi melihat kaum Aus dan Khazraj mereka saling bersepakat, saling bersatu, saling menyayangi di antara mereka. Maka orang Yahudi ini cemburu dan hasad dengan apa yang mereka saksikan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka orang Yahudi ini, si Yahudi ini memanggil temannya agar temannya tersebut duduk bersama mereka, orang-orang yang tadi saling mencintai ini. Kemudian dia bercerita, kemudian dia mengisahkan tentang peperangan, tentang kejadian-kejadian, tentang perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan dahulu ketika mereka masih saling berperang, ketika mereka saling bermusuhan. Apa yang terjadi? Maka terpancinglah di antara mereka sambil mereka menyebut-nyebutkan, memegang-megangkan kaum mereka masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Abida'awal jahiliyah tad'un tabahun wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan teriakan-teriakan jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah, saling membanggakan suku-suku kalian, kalian inginkan padahal aku berada di antara kalian? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan di atas Islam, di atas sunnah, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang nikmat tersebut tidak bisa diganti dengan uang. Banyak manusia-manusia, bahkan mereka-mereka yang mengaku beragama Islam, akan tetapi mereka sia-siakan nikmat tersebut. Nikmat persaudaraan, persahabatan di atas sunnah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Oleh karena itu kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah nikmat tersebut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Jaga persaudaraan tersebut dan janganlah kita mengabaikannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaudaraan tersebut kepada kita, maka hendaknya dan wajib bagi kita untuk menjaganya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmatku, nikmat persaudaraan ya ikhwah, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi jika kalian kufur, mengkufuri nikmatku, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya ketakwaan dan mengistiqomahkan kita di atas takwa, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga persaudaraan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan ketakwaan yang kita miliki mampu untuk menjaga persaudaraan tersebut, dan semoga dengannya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.